Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'. Thumma qala rahmatullah alayhi fi mukhtasarihi ala nukhbat al-fikr qala fa in rawahu wahidun fa huwa al-gharib wa yuqalu lahu al-fard al-mutlaq wa in kana at-tafarrudu fi asl as-sanad wa illa fa huwa al-fard an-nisbi. Kata beliau rahimahullah ta'ala pada mukhtasar ini berikutnya, setelah kita sebutkan definisi hadis al-mutawatir, definisi hadis al-masyhur dan hadis al-aziz, kismun yang berikutnya yakni yang ma'ruf di kalangan ahli hadis dengan istilah atau dengan penamaan hadisul gharib. Jadi yang hadis al-gharib. Qala huna rahimahullahu ta'ala wa in rawahu wahidun. Apabila hadis ini ya diriwayatkan oleh seorang perawi, fahuwa al-gharib. Hadis ini dinamakan hadisul gharib. Ya. Jadi maksud di sini rawahu wahidun ay rawahu wahidun fi ayyi tabaqati sanadin. Ya, sebagaimana halnya hadis masyhur dan hadis al-aziz tadi, ya, ukuran kita untuk menandai bahwa hadis itu gharib dengan melihat jumlah yang paling minimal yang ada pada salah satu tabaqat sanad. Tapi apa itu tabaqat sanad? Tingkatan yang sejaman hal. Ya. Kesempatan zaman atau hal yang istara kafir rawin. Nah, itu tabakat. Jadi pada setiap tabakat yang ada dari jenjang, mulai dari si penulis kitab, musannif, misalnya Abu Hari, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Malik, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat pada masing-masing tabaqat sanad, apabila pada tabaqat tersebut cuma terdapat seorang perawi, walaupun di tabaqat yang lain mungkin saja lebih, maka hukum hadis ini dikategorikan hadis gharib. Ya, dikatakan hadis al-gharib. Kata gharib ini yaitu hadis yang fihi ma'na gharabah. Kata gharib itu dari kata al-gharabah. Ini nanti juga akan harus kita bedakan ya, antara ibarat hadis al-gharib yang mengandung makna al-gharabah dengan makna ya, dengan makna al-gharabah itu sendiri. Nah, kalau pemakaian kata al-gharib ya, pada diri seorang perawi bukan pada hadis, itu masuk kategori jarah, celaan. Ya, celaan ya bagi seseorang yang seringkali mencari-cari hadis al-gharib. Ya, itu hadis gharib dalam makna ini hadis yang tidak masyhur, yang tidak dikenali, yang tidak populer. Tapi bukannya kita hendak bahas nanti. Di makna gharib di sini yakni yang pada salah satu tabaqat sanadnya hanya terdapat seorang rawi yang meriwayatkan hadis. Ini makna hadis gharib. Qala huna wa yuqalu al-fardul mutlaq in kana at-tafarru fi asl sanad wa illa fa huwa fardu nisbi. Kemudian beliau membagi dua kategori al-gharib ini. Ya. Yang pertama, mereka beliau dinamakan oleh kalangan ahli hadis dengan istilah al-fardu al-mutlaq. Ya, dinamakan dengan mada al-fardu al-mutlaq. Ya. Al-fardu al-mutlaq ini kata beliau rahimahullah, in kana tafarrudu fi asli as-sanad. Sekarang kita harus tahu apa itu asli sanad dan kapan dikatakan tafarrud itu fi asli sanad. Tapi perhatikan, dimaksud dengan asli sanad dalam definisi oleh kalangan ulama ahli hadis, dimaksud dengan asli sanad yakni ma dara ilaihi al-hadis. Itu seorang rawi yang dia menjadi tempat bergulirnya hadis-hadis periwayatan dari dia. Ya, itu namanya aslu sanad, madar asanad. Baik, seperti ini gambarannya. Kita perhatikan. Jadi maksud dengan asal sanad di sini, lama sekarang kita punya hadis. Ada hadis rawahu Ibnu Umar, ya, rawahu Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dari hadis Ibnu Umar yarwi anhu Nafi', ya, perawi dari Ibnu Umar Nafi' dan perawi dari Aisyah Al Umari. Faham? Terus yarwi an-Nafi az-Zuhri wa yarwi kadzalika an-Umar az-Zuhri. Setelah itu jamaah. Berarti kan disini maksud dengan asal sanad apa tadi yang katakan madara ilaihi. Saya perhatikan pada sanad ini dia ketemu di mana? Dia ketemu di Zuhri. Kode di Zuhri. Ini namanya asal sanad. Ini namanya asal sanad. Okay. Ya, dari asal sanad ini lantas diriwayatkan hadis beberapa riwayat. Ya. Las ya. Jadi apabila suatu hadis ini tafarrada min Zuhri, artinya kita enggak dapatkan hadis yang diriwayatkan dari selain jalannya Zuhri. Walaupun Imam Zuhri meriwayatkan dari beberapa orang syuyukh beliau. Walaupun beberapa orang perawi meriwayatkan juga dari Zuhri. Selama Zuhri itu bersendiri, itulah namanya mata ya, aslusan sanad, dan terjadi tafarrud yang diistilahkan oleh kalangan ahli hadis sebagai mata fardu mutlak. Dikatakan di sini fardu mutlak artinya tanpa ada batasan, siapa saja bisa menjadi aslusan. Ayo teman-teman, ini maksud dari kalimat aslu sanad. Hadisnya apa namanya? Hadis fardul mut, hadis fardu al mutlak. Ini namanya aslu sanad. Ya, ini namanya suratul khilaf. Kalau orang belajar tahqiq hadis, selalu kalau kita belajar tahqiq, pertama harus kita cari aslu sanadnya. Ya, setelah itu kita lihat suratul khilafnya di mana. Terus sababul khilaf yang ada setelah ini. Ini surat tambahan ya. Ini sababul khilaf. Jadi yang ada di bawahnya asrul sanad namanya sababul khilaf. Yang berada di atasnya namanya suratul khilaf. Bisa terjadi pada sanad di sini, bisa terjadi di sini, bisa terjadi pada mana? Pada matan. Iya. Nah, ini yang kata beliau rahimahullah, wa in rawahu wahidun fahuwa al-gharib wa yuqalu lahu al-fardul mutlak in kana tafarrudu fi asli sanad. Jika kana tafarrud fi asli sanad. Nah, perhatikan, dan bisa jadi tafarrud ini berkelanjutan pada sanad sebut setelahnya. Contohnya misalnya pada hadis niat. Ya, pada hadis innamal a'malu binniyat. Ini terjadi tafarrud fardul mutlak dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Perhatikan hadis innamal a'malu binniyat dari hadis siapa? Umar. Tidak satu pun sahabat yang dengan sanad yang sahih meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat kecuali hadis Umar. Dan dari hadis Umar ini juga yang meriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih hanyalah Al-Qamah. Hanyalah Al-Qamah ibn Qais. Setelah itu tafarrad ayatan dari Al-Qamah yang Muhammad ibn Ibrahim At-Taymiyyah. Ayat tidak ada yang lain yang meriwayatkan dari Al-Qamah dengan sanad yang sahih kecuali Muhammad ibn Ibrahim At-Taymiyyah. Dan juga yang meriwayatkan dari Ibrahim At-Taymiyyah tidak ada rawi yang lain yang dengan sanad yang sahih selain dari riwayat Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Ya, setelah itu baru hadis ini menyebar. Baru setelah itu hadis ini menyebar. Jadi terjadi tafarrud dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai ke bawah, sampai Muhammad, sampai Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Ini juga masuk kategori tafarrud yang fardun mutlak. Kemudian juga hadis yang lainnya dicontohkan oleh sebagian kalangan ahli ilm, itu hadis al-imanu bidak wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u minal iman. Hadis ini datang dari hadis Abu Hurairah dan tafarrada Abu Hurairah wa yarwi anhu Abu Salih wa tafarrada juga Abu Salih. Dan juga yarwi anna musalih ya Abdullah ibn Dinar. Dan juga tafarrada fihi. Dia bersendiri juga. Ini dua contoh hadis yang terdapat mada fardul mutlak. Ya, walaupun fardul mutlak ini ya biasanya terjadi pada aslus sanad. Pada asal. Tadi orang tanya misalnya, pada hadis innamal amalu binniyat, yang mana asal sanadnya? Lah, asal sanadnya yang terakhir. Yang mana yang setelah itu menyebar hadis tersebut? Yaitu mana? Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kalau hadis tadi hadis Syu'batul Iman, Syu'abul Iman, siapa asal sanadnya? Abdullah ibn Dinar. Silsilahnya Abdullah ibn Dinar an Abi Saleh Samman dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi. Berarti di sini siapa asal sanadnya adalah Abdullah ibn Dinar. Dari Abdullah ibn Dinar ini lantas beberapa riwayat dari beliau. Ini yang dimaksud dengan mata fardul mutlak. Ya, ini penting ya diketahui seperti ini. Itu dalam menyusun sanad riwayat ketika antum hendak mentakhrij hadis misalnya. Untuk mengetahui benar tidaknya sanad disusun seperti ini. Nanti kelihatan pada ini namanya syajaratus sanad. Nanti akan kelihatan nantinya. Nanti akan kelihatan mana asal sanadnya, mana gambaran khilafnya, ya mana sebabnya. Nanti setelah itu baru kita bisa mentarjih. Baru kita bisa melihat mentarjih mana yang lebih kuat pada lafaz yang ada. Ya. Tsumma qala huna rahimahullahu taala wa illa fa huwa al-fardun nisbi. Dan apabila tafarrud ini tidak terjadi pada asal sanad, ya dia terjadi tidak terjadi pada asal sanad, ya kata beliau rahimahullahu taala, maka itu termasuk fardun nisbi. Artinya al-fardu di sini nisbatan tertentu. Dan tidak mesti perawinya itu cuma satu orang, mungkin lebih dari satu. Tetapi bi'tibar dan satu tinjauan dinamakan dia fardun. Misalnya saja yang riwayat untuk ahli balad dari ahli balad yang lain. Dan misalnya riwayat ahli Syam dari ahli Kufah. Atau riwayat untuk penduduk muhaddis ahli Kufah dari ahli Syam. Ya, Di mana hadis ini tidak masyhur. Hadis ini kecuali dari riwayat siapa? Ya, ahli Kufah misalnya. Jelas sampai di sini, bisa dipahami ya. Misalnya hadis Zuhri ma'ruf itu dari ahli Hijaz. Selain dari ahli Hijaz, dia masyhur misalnya. Oleh ada, ini juga termasuk kategori fardu. Tetapi ada fardu nis nisbi i'tibari riwayat ahli Hijaz dari Zuhri ini fardu. Dan terkadang juga hadis fardu nisbi ini itu i'tibari sifat pada diri seorang perawi. Ya, pada diri dari perawi itu sendiri. Ya, misalnya hadis ini semuanya ya fardu sebenarnya dari satu orang. Tetapi semuanya sama dari asalnya, dia ahli Kufah semuanya. Mungkin juga sebagian ulama menyebutkan ini juga bisa termasuk pada fardu nisbi. Artinya hadis ini tafarrada bihi ahli Kufah. Ya, tafarrada bihi mana ahli Al-Kufah al-tafarrada bihi ahli Yaman, apabila hadis itu dari ahli Yaman. Misalnya hadis Abdul Razzaq Al-Hammam As-San'ani Yari'an mana Ma'mar Ibn Rashid Ya Al-Basri Abu Urwah Nazil Al-Yaman. Ya, terus yari dia setelah itu ke atas dari para muhadis Yaman sampai ke hadis Abu Hurairah. Dan hadis Yaman baru dari hadis Abu Hurairah. Jadi kita katakan dia fardu nisbi diktibar itu riwayat ahli Yaman saja. Bisa juga termasuk fardu mutlak apabila setelah Abdul Razzaq ini hadis tersebut menyebar. Ya, jadi dia diktibar dari tinjauan yang awal kita katakan dia fardu nisbi. Tertinjauan yang lain bisa dikategorikan sebagai fardul mutlak. Iya. Taib, masya Allah. Taib, hadis al-gharib atau hadis fardu inilah yang kemudian nanti banyak dibahas oleh kalangan ahli ilmu bil hadis untuk menakar apakah hadis itu sahih atau tidak. Qala huna rahimahullah wa ma siwa al-mutawatir. Apa selain mutawatir di sini? Masyhur. Apa lagi? Aziz dan gharib. Wa ma siwa al-mutawatir ahadun. Selain dari hadis mutawatir yang disebutkan di atas di awal pembahasan, maka dinamakan hadis al-ahad. Ya, ini tadi anda terangkan ya, di salah seorang ikhwan yang bertanya, ya, bahwa pembagian hadis mutawatir ahad ini bukan pembagian dikenal di kalangan ahli hadis. Ya, ini pembagian yang muncul belakangan. Pembagian yang disadur dari kalangan ahli kalam. Ya, yang mana pembagian ini sebenarnya oleh sebagian ahli kalam tujuannya untuk mementahkan berdalil dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendapatkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan madhab mereka, hadis tentang adabul kubur misalnya, hadis tentang fitnatul kubur, hadis tentang na'imul kubur, hadis tentang al-jannati wal-nar, terus hadis tentang masalah-masalah qada dan masalah baik. Ketika mereka dapatkan hadis ini, walaupun sanadnya sahih, walaupun hadis ini terdapat di Bukhari, terdapat di Muslim, diriwayatkan oleh Al-Ashara, diriwayatkan oleh Jama'ah atau Sitta, kata mereka ini tidak sahih. Kenapa? Ahad. Dengan alasan hadis ahad. Jadi tujuan ahli kalam ini awalnya membagi mutawatir ahad itu untuk mementahkan, ya, dan membantah ahli sunnah dalam berdalil dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Namun dikarenakan istilah ini kemudian menjadi populer di tengah-tengah kaum muslimin, ya, bahkan di kalangan ahli ilmi yang ada di zaman tersebut, ya, dari kalangan fuqaha, bahkan di kalangan ahli makrifah, maka beberapa kalangan ahli hadis pun akhirnya mengadopsi istilah ini, tetapi mengurai masalah ini secara lebih terperinci. Ya, secara lebih terperinci dan lebih mendetail lagi, mutawatir maknanya seperti ini, al-masyur maknanya seperti ini, aziz, gharib, dan hadis al-gharib nanti akan terbagi menjadi hadis al-maqbul dan hadis al-mardud. Gimana halnya hadis al-aziz? Akan terbagi menjadi maqbul dan mardud, demikian juga hadis al-masyur. Ya, isyarat bahwa tidak semua hadis al-ahad ditolak. Tidak semua hadis ahad ditolak, walaupun hadis ahad ini mungkin dari derajat tingkatannya tidak sampai setinggi dengan hadis mutawatir. Kecuali apabila hadis ahad tersebut dikuatkan oleh ijma'. yang dikuatkan oleh ijma kalangan ahli ilmi. Disinilah kemudian peran andil besar dan faedah kenapa ya kita patut berterima kasih ya, dan ini merupakan asar al-khair ya, dengan adanya kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang sepakat semua ulama kalangan ahli hadis, kalangan ahli kalam, ya siapa lagi, kalangan fuqaha dari semua madhab yang ada, semua sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam adalah Sahihain, kitab Bukhari dan kitab Muslim. Dan ini dijadikan dalil oleh kalangan ahli sunnah ya, bahwa sebagian besar hadis-hadis yang ada di kitab Sahihain, bahkan hadis pertama dan hadis terakhir itu adalah hadis ahad. Maka kalian wahai ahli kalam, seolah-olah ini bentuk dalilnya, kalian wahai ahli kalam yang menolak hadis ahad dalam istidlal, kalian sepakat sama kami untuk menerima hadis ahad. Bagaimana bisa anda sepakat sama kami menerima hadis ahad, kemudian anda mengatakan kita tidak beramal dengan hadis ahad? Ini kebatilan yang nyata itu tidak. Iya kan? Tambahkan lagi juga, mereka sepakat dengan kita. Hadis ahad apabila dikuatkan oleh ijma' umat, dapat diamalkan atau tidak? Sepakat, dapat diamalkan. Nah, anda sepakat dengan kami pada hadis Sahih Bukhari, sepakat sama kami dengan hadis ahad yang ada di Sahih Muslim, ya, bahwa hadis-hadis tersebut sepakat umat untuk mengamalkan hadis tadi. Berarti itu termasuk mana? Termasuk bentuk kontradiksi yang ada di kalangan ahli kalam. Dan inilah ya, yang merupakan kebenaran dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Al-Quran Al-Karim, ya, dan Allah akan menjaganya. Demikian juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi yang menjelaskan kepada kita, wa taraktukum ala mahajjatin bida. Mahajjah bida ini selain Al-Quran adalah sunnah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah menurunkan al-zikr dan Allah juga yang akan menjaga dengan tipu daya apapun dari mereka yang menyimpang, yang untuk menggugurkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin berhasil. Ya, kena adanya ahli hadis, kena adanya orang-orang semisal Imam Bukhari, ada para ulama semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abi Dawud, At-Tirmidzi, semisal Al-Baihaqi wal Hakim dan seterusnya. Maka benarlah ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengatakan inna lillahi, katanya, ya khurrasun fis sama wa khurrasun fil ardi. Allah Subhanahu Wa Taala itu punya dua penjaga. Ya, Allah ciptakan dua penjaga, yang menjaga langit dan menjaga bumi. Yang menjaga langit dari jin, minasyayatin, jin ini malaikat. Yang menjaga bumi dari orang-orang yang menyimpang, siapa? Ahli hadis. Ada nama? Ahli hadis, dan mereka lah ini, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, warasatun Nabi. Mereka ini yang paling berhak dianggap sebagai pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kan menjaga. Ya, atau bayangkan aja, misalnya, ini alal fardi, misalnya terjadi, tidak ada Bukhari, tidak ada Muslim, tidak ada Abu Dawud, tidak ada yang mengumpulkan hadis Nabi. Terdatang ahli kalam mengatakan hadis mutawatir ahad. Bagaimana cara kita membantah? Apa kita punya pegangan? Kita punya sandaran? Apa kita punya dalil untuk membantah mereka yang bisa membungkam mereka? Tidak ada. Karena itulah berbahagialah kita walhamdulillah dengan keberadaan haulai ahli hadis. Itu salah satu ya, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin itu dengan adanya ya para ahli hadis ini. Ya, kata beliau rahimahullah, "Wa ma siwa al-mutawatir ahadun qala wa ba'daha maqbulun wa ba'daha mardud." Kata beliau rahimahullah, hadis ahad ini kemudian terbagi dua. Ada yang mardu, ada yang makbul, itu sahih. Yang makbul di sini mencakup hadis yang sahih dan hadis yang hasan dengan kedua bagiannya masing-masing, dan sebagian di antaranya adalah hadisul mardu. Ada hadis yang mardu. Qala huna rahmatullah alaihi. Al-makbul itu dari kalimatu ya qabila, itu yang dapat diterima. Wal maqbul di sini juga ikhwan jami'an inda ahli hadis itu ala nazratain ya maqbulun fi ifadati ilmi dan maqbulun fi ifadati amal. Maqbul yang dalam arti bahwa mengindikasikan adanya ilmu, kita mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Yang kedua, artinya di sini ifadatul ilm, bahwa hadis-hadis ini dapat dijadikan dalil, dapat dijadikan sandaran amal, dan dapat dijadikan hujjah ya bagi amalan-amalan kita, dan juga untuk yang menyanggah atau meluruskan amalan-amalan yang keliru. Hadis mana makbul? Makbul fi ifadati al-ilm. Yang kedua, makbulun fi ifadati al-amal tentunya. Ini yang adhar, ini lebih nampak bahwa hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih, ketika hadis itu sahih dan tidak ada hal-hal yang menggugurkan dari sisi amal, maka hadis tersebut wajib untuk diamalkan. Wajib untuk diamalkan. Taib, yaitu oleh kaum muslimin, walaupun nanti per individunya belum tentu secara wajib, secara keseluruhan bagi kaum muslimin itu wajib. Ya. Qala huna rahmatullah alaihi al-maqbul, qala huna in rawahu adlun tamurati wattasala sanaduhu wa salima min ash-shudud wa min al-illati al-qadhiha fa huwa sahihu li dhatihi. Ini makbul qismu al-awwal. Tadi kita isyaratkan bahwa hadisul makbul itu yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Tadi kita isyaratkan bahwa hadisul makbul terbagi dua, dan masing-masing hadis makbul ini juga terbagi dua bagian. Dengan demikian, dan secara keseluruhan hadisul makbul terbagi menjadi empat bagian. Yang tertinggi dari kategori hadisul makbul, yakni hadisul makbul sahihun bidatihi, sahihun lidati. Yang kedua, itu hadis yang masuk kategori sahihun lighairihi. Yang berikutnya lagi, yakni hadisun hasanun lidati. Wa huwa mada? Hadis hasan lidati ini merupakan yang afrad sahih lighairihi. Artinya afrad, ayat satu persatu sahih lighairihi itu hasan. Apabila hadis-hadis hasan itu berkumpul ini dari satu hadis terangkat ke derajat sahih lighairihi. Nah, jadi yang ketiga adalah hasan lidzatih. Yang terakhir adalah ya hasan lighairihi. Dan yang terakhir ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala wa sa'uba fi ta'rifihi. Ini yang paling sulit untuk dirumuskan definisinya. Ya. Sehingga para ulama berbeda pandangan dalam merumuskan definisi hadis sahih lighairihi ini. Akan kita sebutkan nanti insyaAllah. Ya. Yang pertama, jadi qismun yang pertama dari hadis al-maqbul yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ya'ni hadis in rawahu adlun tamudabdi, hadis yang memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, hadis tersebut rawahu adl, syaratul awal al-adalah. Ya. Yang kedua, tamu dhabtin, hal syaratul sani, tamamu dhabtin. Yang ketiga, wattasala sanaduhu, dan sanadnya bersambung. Jadi yang pertama tadi al-adalah, nanti akan terangkan satu persatu ya. Yang kedua, tamamu dhabt, dhabt hafalan, ya, dapat hafalan yang sempurna, yang kuat. Yang ketiga, ittisalu sanad, yang bersambung, sanad yang bersambung. Syarat yang berikutnya, yang keempat, salima minasyudud, hadis ini yang tidak terdapat indikasi syudud, tidak terdapat indikasi asyudud. Dan syarat yang terakhir, ya wasalima minal illat, selamat dari illat, ya selamat dari cacat yang ada pada hadis, baik itu pada periwayatan hadis ataukah matan yang ada pada hadis. Ini lima syarat yang harus dipenuhi pada hadis sahih lidzatihi, yang mana apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, hadis tersebut tidak masuk pada kategori sahih bidzatihi. Ada terdapat khilaf di kalangan ulama, apakah ini termasuk kategori hadis sahih bidzatihi atau tidak. Hadis-hadis dan kelima syarat tersebut, yang pertama kata beliau rahmatullah alaihi, ya wa in rawahu adlun. Ini syarat yang pertama, yakni syaratu adl. Maknanya ayyakuna rawi adlun atau ayyakuna rawihi adlun. Ini syarat yang pertama, bahwa perawi hadis ini haruslah perawi yang adil. Yang dimaksud dengan perawi yang adil, ini diterangkan juga oleh Al-Hafidz rahmatullah alaihi, dimaksud perawi yang adil yaitu ayyakuna musliman, balighan, aqilan. Ya, baik ayyakuna musliman, aqilan, balighan, ذا عدالة وسلم من خوارج المروءة. Memiliki sifat adalah dan selamat dari yang namanya khawarij المروءة. Itu hal-hal yang mencerminkan pribadi atau karakter yang buruk. Itu namanya المروءة. Ya, jadi khawarij المروءة ya, ya yang menggugurkan cerminan baik seseorang. Ya. Jadi ada perilaku, ada kebiasaan baik tengah-tengah kaum muslimin, yang mana kebiasaan ini bagus untuk diikuti, sesuatu yang patut untuk kita contoh, walaupun dalilnya isyarat mungkin belum ada, ya atau tidak ada, hanya kerana ini sesuatu yang baik maka diamalkan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin ini sesuatu yang baik, itu suatu kebaikan. Tetapi dia maksud di sini ra'ahu, ya itu yang menjadi adat kebiasaan kaum muslimin umuman, bukan komunitas tertentu. Adanya. Masya Allah. Masya Allah, penjelasan tentang makna al-adala adil ini kita lanjut binillahi azza wa jal ba'da salatul zuhur insya Allah. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.